Oleh kerana itu, kita tutup pintu-pintu seperti ini. Ya. Sana tampal, sini tampal dan sebagainya. Jadi, orang bila letak aja Musa kecil gantung kat kereta dekat apa mirror tu, rear mirror tu, dia naik, dia pun confident. Betul tak? Confident. Bawa laju tak apa, selamat. Allah is with me. Quran dengan bersama dengan aku. Baik. Jadi itu akan melemahkan atau merosakkan tauhid atau tidak. Jawabnya ya. Jadi sebab itu kita larang. Dan sebelum itu semuanya, ia sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baik, tentu mereka dah lakukan. Tentu Nabi sallallahu tak sembunyikan perkara yang baik ini. Nah. Kita juga akan perkara seperti letakkan mushaf di tempat tertentu untuk tabarruk, di kedai ataupun di atas kuburan, di bawah bantal dan seumpama ya. Maka ini semuanya dilarang bagi berkah dari Al-Quran, bukan dengan cara-cara seperti itu. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, Quran tu ada berkah ke tidak. Satu lagi, cara mengambil berkah daripada sesuatu itu. Ya, tak semestinya sesuatu tu ada barakah je terus kita boleh suka-suka gunakan apa cara yang kita rasa suka sedap untuk ambil berkah daripada barang tersebut. Jadi dua-dua syarat nak kena ada, benda tu ada barakah dan kemudian hendaklah kita lakukan sesuai dengan sunnah. Angkara seperti ini tak boleh kita kias-kiaskan pakai akal. Nah, kemudian telah kita bahaskan tabarruk sahabat dengan Nabi SAW. Ini telah baca, kita baca dalam kitab pun. Dan satu perkara yang kita nak ambil perhatian, pertanyaan dengan pertanyaan. Kita dah baca kan, sahabat-sahabat bertabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dengan apa? Bekas air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak payah banyak-banyaklah, satu dua. Jadi ini perkara maklum ataupun sesuatu yang dilakukan dengan zahir, dengan terang-terangan oleh sahabat dengan pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Jawabnya iya. Ha, itu je kita carry kan. Sebenarnya persoalan ni nanti bila sampai dekat bab lain. Maknanya sahabat-sahabat tu bila tahu sesuatu tu barakah, apa mereka buat? Mereka jual mahal ataupun mereka semangat ambil barakah daripada perkara yang ada barakah? Semangat. Sungguh. Hampir-hampir apa? Hampir-hampir nak membunuh ataupun bergaduh untuk mendapatkan sisa daripada bekas air wudhu Nabi SAW dan seumpamanya. Rambut Nabi SAW yang dicukur apabila tahallul dalam hajinya, mereka merebut. Ini menunjukkan bahawa mereka semangat pasal mereka tahu dia ada barakah. Itu awak simpan dulu register. Kemudian bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi SAW selepas wafatnya, yakni rambut selepas wafat Nabi, boleh tak ambil berkat dengannya? Kain baju Nabi SAW pakai, boleh tak ambil berkat dengannya? Boleh tak boleh? Boleh. Asalkan benda tu masih ada. Masih wujud lagi. Sebab itu tidak terputus barakahnya dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Cuma isu kita apa dia? Adakah wujud lagi bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada lagi ke tidak? Nak kata ya pun susah, nak kata tidak pun susah. Tapi betul tak kita ada dengar orang yang dakwa ini rambut Nabi SAW, ini selipar Nabi SAW, ini sarban Nabi, ini. Itu item-item seperti ini. Ada tak kita dengar? Ada keluarga yang dengar, ada kat Turki, ada kat mana-mana lah. Dan kata mereka kumpulkan dan seterusnya. Jadi ini adalah dakwaan. Betul ke tidak? Dan kita nak ambil barakah daripada benda-benda ini. Sebelum kita ambil berkah, kita pastikan bahawa ia ada barakah. Maksudnya original daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita lihat sejarah dan jarak jauhnya dari sudut-sudut logiknya, boleh tak wujudnya benda-benda seperti itu? Kemungkinan dia masih wujud dan dia masih betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinannya amat sedikit. Kalau ada pun ada lah mungkin, tapi sangat-sangat sedikit. Antara sebabnya Nabi SAW tak tinggal kenapa-apa. Melainkan ada yang disebutkan kat situ berapa barang saja yang daripada Rasulullah SAW. Kebanyakan lain pun Nabi SAW tak tinggal kenapa. Nabi SAW tak ada tinggalkan warisan. Yang diberikan pun diberikan kepada anak saudara isteri. Dia tak berikan sampai mereka kaya raya. Jadi mana datang barang-barang tersebut? Nah, dan perkara yang berikutnya atau keduanya lah, terdapat banyaknya peperangan. Banyak ke sedikit peperangan selepas wafatnya Rasulullah SAW? Banyak. Hatta Madinah tu telah dijarah. Madinah tu telah adanya peristiwa yang amat menyedihkan. Terbunuhnya ramai sahabat di situ dijarah oleh Al-Hajjaj. Nah, jadi dan sejarah hitam banyak berlaku hatta di Madinah pun. Jadi dan sahabat-sahabat pun pindah dari satu tempat ke satu tempat. Ramai sahabat yang tak meninggal dunia di Madinah ataupun di Mekah. Banyakkan yang meninggal dunia di luar Mekah dan Madinah. Jadi untuk mengenal pasti barang-barang ini daripada Rasulullah SAW amat sulit, amat sulit. Dan oleh kerana itu maka kita perlu, wajib kita meninggalkan barang-barang tersebut. Nah, kita tak boleh beribadat dengan sangkaan-sangkaan. Baik. Kemudian bertabaruk dengan duduk bersama orang soleh. Baik, sebelum tu mengambil barakah dengan orang yang telah pegang Rasulullah SAW. Ada tak macam tu? Ambil berkat. Kita pegang tangan yang pernah salam dengan Rasulullah SAW. Boleh tak macam tu? Macam itu punya berkat ada tak? Tapi kalau kita pegang tangan Rasulullah SAW, boleh tak boleh? Berkat? Boleh. Tak boleh. Sekarang orang itu dah pegang Rasulullah SAW. Nabi SAW dah tak ada. Kita datang, kita pegang tangan yang telah pegang tangan Rasulullah SAW. Atau tangan yang telah pegang, tangan yang pegang Rasulullah SAW. Ataupun tangan yang pegang, yang pegang dan sebagainya. Yang berpuluh-puluh tangan. Semuanya pernah pegang tangan-tangan ni semua pernah pegang apa? At last dia sampai pada Rasulullah SAW. Dapat tak berkat ni? Wah. Boleh pindah tak berkat dengan apa ni? Dengan orang yang memegang benda-benda tersebut. Kenapa tak boleh? Kalau kita pegang tangan Rasulullah SAW boleh dapat berkat. Kenapa berkat tu tak boleh stay kat tempat tangan kita? Kita boleh pas pada orang lain. Macam mana? Tak ada. Itulah dalil logik ke? Kalau magnet, awak pegang magnet lama-lama kan? Tangan awak pun ada. Ada power magnetik. Lepas tu besi lain yang tak ada magnet, pegang awak punya tangan yang berkat tu, magnet, dia pula dah ada. Yang lain tu dah ada. Cuma mungkin kurang sikit lah. Ha, magnetic power dia. Tapi tetap ada lah. Dan ni bukan sebarang magnet. Ni magnet apa? Berkat Rasulullah SAW. Masa tak boleh? Boleh tak boleh? Ikut magnetnya story boleh tak? Praktikal pun boleh. Jadi sepatutnya boleh. Okey, kita anggaplah bahawa ini teori betul. Baik, sekarang kita lihat pemahaman ini. Pemahaman teori magnet ni. Adakah difaham oleh salafus soleh? Berapa ramai, berapa banyak tangan yang pegang tangan Rasulullah SAW, yang cium Rasulullah SAW lagi. Betul lah. Awak pernah dengar tak mereka sibuk kalang kabut merebut pegang Abu Bakar, cium tangan Abu Bakar, ataupun siapa? Umar, ataupun siapa-siapa daripada sahabat-sahabat, daripada kalangan non-sahabat lah. Sahabat-sahabat dah memanglah biasa dapat pegang Rasulullah SAW. Yang non-sahabat yang jauh-jauh, yang masuk Islam lepas tu, kemudian tabi'in dan sebagainya. Ada tak mereka buat walaupun sekali? Merebut-rebut macam mana mereka merebut tadi tu kita kata surah KIV tu apa dia? Merebut-rebut bekas wuduk Nabi SAW. Jawabnya tak, tak ada. Satu riwayat pun tak ada. Maknanya tak ada terus. Maknanya mereka sepakat ijma' bahawa tak ada barakah. Tak boleh, magnet teori ni tak boleh dikiaskan dengan apa ni? Tak boleh dikiaskan dalam bab barakah. Boleh? Kalau nak jawab lain daripada sudut sains pun, saya rasa boleh aja kalau kita nak. Tapi cukuplah yang jawapan yang tadi. Kefahaman sahabat adalah hujah Kalau mereka semua tak buat, maknanya dia ijma' daripada sahabat. Dan ijma' dia macam Quran, macam hadis. Dan kalau awak buat, awak kata boleh, awak telah mendakwa beberapa perkara yang amat membahaya. Pertama, awak mendakwa bahawa awak lagi pandai daripada sahabat. Sahabat semua tak perasan magnetik teori yang awak boleh terperasan. Awak dapat ilham. Ha, itu satu kemusykilan pertama. Kemusykilan kedua apa dia? Sahabat-sahabat tahu magnetik teori ni, tetapi mereka tak ajarkan kepada orang selepas ni. Sebenarnya mereka tahu. Jadi kita tak kata sahabat bodoh pun. Tapi sahabat sekarang ni tak nak ajar. Jadi kita pun masalah juga. Sebab apa? Kita tuduh sahabat-sahabat khianat. Jadi apa juga kita punya alasan, dia adalah yang pahit. Ahlahumamur, istilah bahasa Arab. Yang paling manis antara dua kemungkinan ni pun pahit. Yang paling manis. Jadi tak guna kita ambil yang dua-dua pahit. Baik. Bertabaruk dengan orang-orang saleh, dengan sahabat dan sebagainya, adalah mengambil manfaat dari ilmu mereka, dari nasihat dan peringatan mereka, mengambil manfaat dari doa mereka. Boleh eh? Doa mereka untuk kita, doa mereka kepada Allah untuk kita, tak ada masalah. Memperolehi fadilat majlis, kita duduk dalam majlis ibadat bersama mereka, tak ada masalah. Nah, kita nak bahaskan pada malam ini insyaAllah adalah yang surat kedua tu, tabarruk yang dilarang, iaitu tabarruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya. Boleh ke tak boleh? Ini kita telah bahaskan sebahagian besar daripadanya. Kalau benda tu masih ada, kain baju ke apa ke daripada Rasulullah SAW, maka bolehlah kita ambil berkah daripadanya. Dan itu dilakukan oleh salafus salih. Ada yang mengambil rambut Nabi SAW, peluhnya, dan mereka simpan, mereka mengambil berkah dengannya. Jadi kalau benda tu ada, maka ia boleh. Jadi ini hanya teoretikal je lah. Praktikalnya tak boleh dilakukan lagi. Sebab kita takkan pasti adanya barang-barang daripada Nabi SAW. Ada pun mengambil berkah dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pula hukumnya? Ini kita pergi di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu. Kalau kita boleh masuklah, kita ambil berkat dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita ambil berkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam badannya? Iaitu kita pegang-pegang kubur tersebut, sapu-sapu kubur tersebut, cium-cium kubur tersebut. Boleh ke tak boleh? Baik, sama sekali hukum menjarahi kubur umum lah, sama ada kubur Rasulullah SAW ataupun kubur siapa juga. Jadi hukumnya wajib ke sunat ataupun haram? Jawabnya mula-mula ya haram, lepas tu dia sunat. Yang ini digalakkan. Nabi SAW pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tudzakkirul mauta atau tudzakkir akhirah. Dulu aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur. Jadi mula-mula haram. Kenapa agak-agak dulu tak boleh ziarah kubur? Ada orang terfikir, kenapa dulu tak boleh ziarah kubur? Kenapa Nabi larang? Kata ulama, sebab orang-orang Arab, kebiasaan mereka, syirik mereka semua datang daripada mana? Kebanyakan datang daripada kubur. Kubur Lata tu, orang sembah. Jadi macam patung besar. Jadi macam rumah ibadat. Al-Uzza dan Al-Manata. Baik. Jadi kaitan ni hati mereka memang apa ni, tergantung dengan kubur-kuburan. Dan ini juga adalah fitnah yang pertama di atas muka bumi ini, syirik yang pertama disebabkan mengagungkan kuburan kepada umat Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam diutuskan oleh Allah SWT selama 950 tahun untuk menghapuskan syirik kubur. Jadi oleh kerana itu, untuk mengelakkan mereka kembali kepada syirik, diputuskan sebab-sebabnya, diharamkan menziarahi kubur walaupun bukan untuk syirik. Ha, ini adalah kaedah satu zariah. Boleh, asalnya hukumnya, tapi kita tutup pintu kepada yang tak boleh. Baik, kemudian selepas itu fazuruha, sekarang ziarahilah ia. Dan zahirnya hadis ini agak-agak turun di Mekah ke turun di Madinah, ataupun berlaku di Mekah ke Madinah. Di Madinah dia bunyi macam bunyi di Madinah. Pengharaman mula apabila di Mekah, sekarang di Madinah dah settle semuanya. Al-Quran pun banyak dah turun, syariat pun banyak dah turun, jadi orang punya iman pun dah kuat. Maka sekarang dibolehkan menziarahi kubur. Sebab asalnya memang boleh. Jadi ini semua dalil tentang apa, menghalang sesuatu yang boleh kerana khawatir kepada keburukan yang lebih besar. Dan ini kaedah dipakai oleh ramai ulama. Ramai ulama. Jadi di sini Nabi SAW kemudian menerangkan kenapa dibolehkan ziarah kubur, disuruh ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirul mauta, kerana ia mengingat mati, mengingat seorang itu kepada mati. Sebab memang dia pergi, dia nampak apa? Orang-orang yang dulu pernah hidup, dia pernah kenal biasanya. Lepas tu sekarang dah tak ada, nampak kuburannya. Jadi dia akan memberikan keinsafan bahawa dia juga setelah dia akan apa ni, akan masuk ke dalam kubur. Alhaakumut takazuru hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan dengan berbanyak-banyak, semua benda nak banyak, sampai kamu menziarahi kubur. Apa makna ziarahi kubur kat sini? Adakah maknanya ziarahi kubur, pergi kubur buat ziarah? Tidak. Hatta zurtumul maqabir, kamu masuk dalam kubur. Itu maknanya ziarah kubur dalam ayat itu. Kata ziarah kan kita beri salam membuat semuanya. Tidak. Ziarah kubur dalam ayat tu maknanya awak masuk kubur, tapi dinamakan ziarah sebab ziarah tu sekejap ke lama? Sekejap. Sebenarnya awak kat kubur tu sekejap saja. Ziarah sekejap, lepas tu awak akan pindah daripada kubur tu, akan pergi ke alam yang lain. Sebab tu Allah SWT gunakan kalimat apa? Zurtum. Kamu ziarah. Walaupun memang kamu lama kat situ, mungkin 1,000-2,000 tahun, tapi hakikatnya sekejap. Macam ziarah. Sebab semua ziarah asalnya sekejap. Kalau ziarah dah lama-lama, itu dah jadi apa? Dah resident. Jadi itu antara dalil bahawa apa ni, di sana ada akhirat. Ayat tu je, zurtumul maqabir, dah cukup. Jadi dalil bahawa di sana adanya alam lain selepas alam kubur. Nah. Jadi dia mengingatkan mati. Iaitu faedah pertama. Lepas tu orang akan insaf. Bukan sekadar ingat mati terus sedih, menangis terus. Tidak. Lepas tu dia kena, dia kena siap sedia untuk kematian tersebut. Dia akan beramal salih, tinggalkan larangan Allah SWT. Nah. Sebab yang kedua adalah bila dia ziarah kubur, disyariatkan untuk dia buat apa? Beri salam kepada ahli kubur itu dan umum ahli kubur semuanya. Assalamualaikum alatiyah minal muslimin awal mu'minin. Kita beri salam. Beri salam tu maknanya apa? Berdoa untuk mereka. Selamat sejahtera untuk kamu. Dan kita doakan doa yang lain yang khusus. Wa inna insya'Allah bikum lahaqun nas'alullaha lakum walanal afiyah. Dan kami akan bertemu atau menyusuli kamu. Dan kami minta kepada Allah untuk kami dan untuk kamu al-afiyah, keselamatan. Ini doa. Apa juga mana doa, maka maghfirah, kampunan untuk mereka, ringankan azab kubur, semuanya boleh. Baik. Jadi ini juga sebab disyariatkan, digalakkan ziarah kubur, supaya kita berdoa untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini satu ihsan untuk dia. Tetapi apakah ia akan beri manfaat padanya betul-betul atau tidak? Ia balik kepada masyiat Allah SWT. Allah kehendaki, Allah kabulkan doa kita. Tapi itulah yang kita harapkan. Kalau tidak, tidak. Kita dah buat. Jadi itu dua sebab, dua maksud daripada ziarah kubur. Dan yang ketiga, bila kita berdoa, kita pergi kubur, kita berdoa untuk orang lain, kita sendiri dapat pahala tak? Dapat. Kita sendiri pun dapat pahala. sama macam kita, kalau ada jenazah kat depan, kita solat jenazah, apa kita buat? Kita akan doa kan, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fi 'anhu wa'akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil-ma'i wahtajju al-barak, sampai habis. Kita tak dapat pahala, dia je dapat pahala. Kita pun dapat pahala. Jadi tiga kebaikan dekat situ. Yang dapat pahala ni ingat dengan apa? Berdoa untuknya. Berdoa untuk dan mengharapkan pahala daripada Allah SWT, bukan daripada dia, daripada kubur tu. Baik, jadi itu tiga maksud, dan tidak ada yang keempat. Kita dibenarkan, digalakkan untuk menziarahi kubur. Sebab dia khilaf tentang wanita boleh ziarah kubur ke tidak, itu tak kita bahaskan. Baik, jadi itu sebabnya kita menziarahi kubur. Sekarang kalau kubur Nabi SAW, lagilah boleh kita ziarahi, tak ada masalah. Cuma masalah kita adalah hukum bermusafir untuk ziarah kubur. Nombor 5. Apa hukum kita bermusafir sampai kita boleh qasar salat? Kita tak sikap jamak salat. Sebab jamak salat kadang-kadang dalam negeri tak musafir pun boleh. Sampai dekat pun boleh. Atau hujan lebat pun tak boleh kita keluar masjid, kita boleh jamak kan salat. Tapi sekali-sekali lah. Baik, ada pun qasar, syaratnya mestilah telah bermusafir dengan jarak yang telah ditetapkan oleh syariat, iaitu masih rata lay yaumin walayla, perjalanan satu malam dan satu siang. Jadi bukan perjalanan kereta yang kita betulnya jauh, perjalanan apa? Untuk lebih kurang kata ulama 60, ada kata 80-90, ambil lah yang paling selamat, taruhlah 90 km. Baru kita dibenarkan untuk mengkasarkan solat. Boleh? Sekarang kita pergi jauh tu semata untuk ziarah kubur di air hitam. Di Seremban. Seremban di jelas sikit eh. Dia ada kubur lain macam kat sana. Ha. Boleh ke tak boleh? Jadi dalam hal ni asalnya ziarah kubur boleh ke tak boleh? Boleh. Sepatutnya ni pun boleh. Sepatutnya ni pun boleh. Tapi bila kita cek dalil, ulama kata di sana ada hadis dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW telah bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan disiap-siapkan untuk berjalan jauh melainkan ke tiga buah masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Aku ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apa awak faham hadis macam ni? Melainkan tiga masjid. Banyak ada tak yang keempat? Tak ada. Ini sama macam ayat hadis Nabi SAW, idza mata al-abdu au ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak Adam atau seorang hamba, maka terputuslah darinya amalannya melainkan tiga. Yang pertama apa? Sadaqatun au sadaqatun jariyah wa au ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yadu'ulah. Nah, itu tiga perkara. Sadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan juga anak yang salih yang berdoa untuknya. Itu tak akan putus walaupun dia mati. Dan hakikatnya tiga-tiga perkara itu adalah daripada amalannya sendiri. Adalah sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dia ajarkan atau dia tulis. Setiap kali orang baca ilmu dia, betul tak? Maka dia dapat pahala. Awak tulis sesuatu yang bagus, yang apa ni, yang bernas dalam internet, sampai bila-bila orang baca, awak mati pun awak tetap dapat pahala. Orang ambil manfaat daripada tulisan itu. Tak payah kita nak pergi cetak sekarang ni untuk apa ni, untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan maknanya orang yang mati tu punya duit awak ambil sikit, lepas tu awak pergi print kitab ulama lain. Lepas tu awak kata, ha ni saya dah buat apa? Ha ni ilmu yang dimanfaatkan. Saya print orang punya kitab dan saya sedekahkan pahalanya untuk bapak saya. Boleh tak faham macam tu? Ini lain. Ini bukan yang dimaksudkan. Ilmu dia tahu, ilmu yang dia punya, yang dia pernah sampaikan kepada orang lain. Bukan ilmu daripada ulama lain pergi print. Itu masuk bab lain. Sebab apa? Sebab sedekah. Aku lihat Sama juga dalam hadis tadi, oh, tiga sini, tiga masjid ni saja yang awak boleh bermusafir. Dan disebutkan masjid, dia tak sebutkan tempat-tempat lain. Sedangkan kita tahu Nabi SAW sendiri sudah bermusafir ke tempat-tempat lain. Dia pergi Tabuk, dia pergi Khaybar, dia pergi banyak tempat, pergi Badar dan sebagainya. Dan sahabat-sahabat pergi mana? Pergi Mesir, pergi sana, pergi sini. Ini semua bukan tiga masjid tu. Adakah ini mengharamkan kita bermusafir terus? Tentu sekali tidak. Jadi apa sahaja disebutkan tiga masjid? Sebab masjid ni tempat apa? Tempat ibadat. Jadi difahamilah, jangan keluar kerana nak beribadat melainkan kat tiga buah masjid. Melainkan kat tiga buah masjid ini. Sebab apa? Sebab lain tempat semua tidak ada. Tidak disyariatkan kita susah payah nak solat kat situ ke, ibadat kat situ, etika kat situ. Kecuali tiga masjid ni yang ada kelebihan. Masjid lain semuanya sama. Sama dia baru ke, dia lama ke, sama dia ada pagar ke tak ada pagar ke, masjid tu apa? Sama ada TV ke tak ada TV, masjid dia sama, pala dia senang kat dalam. Tak payah ada TV lagi teruk. Sedap? Sama ada imam dia best ke apa, imam dia Mekah ke, imam dia Madinah ke, imam dia mana, semayang kat situ, pahala ni tetap sama dengan masjid-masjid lain. Tak ada masalah. Tapi kalau masjid Nabi lain, awak kena semayang kat sini 1,000 kali. Baru sama dengan awak semayang kat Madinah, masjid Nabi. Bukan sebarang masjid, kat Madinah. 1 kali. Yang 2 rakaat. Kalau sana 2 rakaat, sini 2 rakaat times 1,000. Kalau sana 4 rakaat zuhur, awak kena solat zuhur 1,000 kali. Berapa hari tu agaknya? Malah nak kira dah. Wah, ni macam tak boleh. Itu kelebihan yang Allah tetapkan. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرْ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia memilih supaya diberikan kemuliaan. Kamu tak ada apa? Mereka tidak ada pilihan. Dan Maha Suci Allah SWT dan Maha Tingginya daripada apa yang mereka syirikkan. Dan ini ketetapan daripada Allah SWT. Kita tak boleh kias-kiaskan, tak boleh agak-agak sangka-sangka. Kalau Masjidil Haram lagi lah 100 ribu. Dah over kita punya matematik lah, tak sampai 100. Dia dah banyak sangat digit. 100 ribu kali kat sini, 1 kali orang semayang kat sana. Untung betul orang yang semayang dia dapat solat di Masjidil Haram. Tapi bukan maknanya dah solat Masjidil Haram, akaun dah banyak, sampai balik Singapura tak payah solat. Kenapa? Banyak dah. Dia kira aku kalau hidup 100 tahun, aku kira macam dah solat lebih lah. Over, banyak. Tidak, eh? Tidak. Yang wajib tetap wajib. Baik, jadi itu sebabnya Masjidil Aqsa dalam riwayat yang sahih 500 kali berbanding dengan solat di masjid lain. Begitu juga i'tikaf, pahalanya lebih dekat 3 masjid. Ada pun tempat lain masjid mana, ataupun the oldest masjid kat Singapura, rumah Kampung Melaka pun sama juga, hukumnya sama. Tak ada kelebihan. Boleh? Jadi tidak disyariatkan untuk kita susah payah pergi sana. Pergi je masjid kat mana-mana dekat. Itu tujuan hadis tersebut. Jadi kalau awak keluar nak pergi ziarah kubur Nabi SAW, kubur Nabi SAW di mana? Di mana dah? Di sebelah masjid Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Jadi dekat sini, kalau kita lihat, ada orang sangka kita pergi kubur tu pergi masjid. Tapi orang sekarang dah lain. Pasal mungkin apa yang diajar oleh Tok Guru ya, Tok Syekh Haji ya, bahawa kita mesti niat pergi ziarah kubur Nabi SAW. Itu yang dia repeat. Jadi orang alas apa? Ingatkan apa? Pergi Madinah tu sebenarnya nak ziarah kubur Nabi. Baru pergi solat di Masjid Nabi. Terbalik pula jadinya. Kalau kita katakan asalnya boleh, tapi hadis tadi dah melarang. Jadi sepatutnya tak boleh juga kita niatkan untuk menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kubur bukan tempat ibadat. Kalau masjid lain tak boleh, masjid ni tak boleh, apa lagi kubur? Lagi bukan tempat ibadat yang kita sepatutnya khususkan untuk beribadah di situ. Jadi kalau ziarah kubur Nabi selepas kita solat di Masjid Nabi, maka boleh ke tak boleh? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Jadi first kali kita datang ke Madinah, kita pergilah ke Masjid Nabi SAW. Kalau orang tengah solat, kita solat bersama mereka tahiyatul masjid. Tak ada kita solat, kita minta tahiyatul masjid dua rakaat. Baru lepas itu kita nak ziarah kubur Nabi SAW, boleh. Kita beri salam kepada Nabi SAW, kita doakan untuk Nabi SAW. Baik, lepas tu kita balik, kita jalan. Itu sunnahnya. Baik. Menziarahi kubur umumnya, kita dah katakan hukumnya sunat, tidak dilarang, tasal ya. Dengan tujuan-tujuan tadi, berapa tujuan? Tiga tujuan. Baik. Bagaimana dengan menziarahi kubur Nabi SAW? Adakah wajib ziarah kubur Nabi? Ikut logik ya. Kalau kita ikut umum, mana boleh wajib ziarah kubur Nabi SAW? Just imagine, wajib ziarah kubur Nabi macam wajib pergi mana? Pergi ziarah Kaabah, Masjidil Haram. Yang kita tahu, yang wajib atas semua orang fardu ain adalah pergi ziarah Masjidil Haram. Bukan setakat ziarah je, untuk buat apa? Umrah lah, buat haji dan umrah lah. Ha, umrah dan haji. Dan juga tempat Masjidil Haram, Mina, Rafah tu semuanya. Setahun, bukan setahun sekali. Seumur hidup sekali. Itu rukun iman, itu rukun Islam. Tahu? Kalau betul dia wajib, mesti ada dalam hadis tu. Bunyal Islamu ala sit. Ha, dibina Islam atas enam perkara. Syahadati Allah ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, iqamis salati wa ita'i zakati wa sawmi ramadhan wal haji wa ziarati qabri. Ha, baru tambah satu lagi. Tambah ada dan ziarah kubur aku. Tak ada pula. Sampai Nabi SAW wafat, tak ada hadis Nabi SAW kata wajib ziarah kubur. Tak ada. Dan pelik juga nak ziarah kubur Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang bersama Nabi SAW atau yang mati sebelum Nabi SAW confirm tak dapat apa ni. Tak dapat laksana kan. Mana kubur ni? Belum mati. Baik. Walau bagaimana pun, kalau awak tahu, tahulah. Kalau awak tak tahu, ni awak dengar. Ada riwayat. Banyak juga. Nak dekat 14 riwayat. Kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, bahawa siapa yang ziarah aku ketika hidup, ketika setelah wafatnya aku, seolah-olah dia ziarah aku ketika dia hidup. Mana-mana hadis seperti itu banyak. Dan siapa yang telah buat haji dan dia tidak ziarah aku, maka dia telah jafani. Qad jafani. Jafa ni maknanya awak tak geng dengan aku. Saya terjemah macam tu, saya rasa tepat lah. Jafa. Tak geng, jadi tak nak cakap, tak nak tengok muka dia. Ah ha, tu maknanya jafa. Jadi apa makna tu? Telah benci aku, telah boikot aku. Jaffa asal maknanya kering. Jaffa. Jadi tak basah, tak hidupkan hubungan. Hadis ni kan selalu kita dengar kan, Tok-tok Syekh Guru cakap, kat mana-mana kita ziarah-ziarah, awak jumpalah juga. Walaupun dia daripada Madinah pun, kalau dia melirik, dia dah merapik, dia akan cakap benda tu juga. Dia akan bawa hadis. Sedangkan hadis ni hadis palsu. Dan maknanya, matannya menunjukkan kepalsuannya. Macam mana boleh ziarah kubur, tak ziarah kubur Nabi SAW bermakna dia telah meninggalkan Rasulullah SAW, memboikotnya. Dan apa hukum memboikot Nabi SAW? Haram aja ke kufur? Kufur. Tak sayang, kufur. Jadi maknanya sekarang dah lain macam. Siapa yang tak ziarah kubur Nabi SAW? Murtad. Dia boleh ziarah, dia tak ziarah, dia murtad. Lebih teruk daripada tak haji. Awak kalau tak haji, boleh haji tapi tak haji, awak murtad ke? Tidak. Tak lagi tak murtad, tapi awak berdosa besar, betul tak? Ya ke tidak? Berdosa besar. Tapi kalau tak ziarah kubur, lebih teruk lagi daripada tak buat haji. Awak telah boikot Nabi SAW dan boikot Nabi SAW hukumnya kafir. Tidak? Jadi makna dia tak betul. Macam mana pula ziarah kubur tu boleh lebih bagus, lebih hebat daripada buat haji? Nah, tapi itulah kepercayaan mereka. Dan terdapat pembahasan panjang lebar tentang syubhat ataupun hadis-hadis maudhu' dan dhaif jiddan ini berkaitan dengan ziarah kubur Nabi SAW. Jadi yang sebenarnya tidak ada kaitannya. Dan ada satu lagi hadis yang selalu mereka war-wargan, iaitu ma baina mimbari wa qabri raudhatun min riyadil jannah. Bukan akal. bahawa Nabi SAW pernah bersabda kononnya, di antara mimbarku dan kuburku ada raudhah, taman daripada taman-taman syurga. Terdengar pun sedap. Itu jadi taman syurga di antara mimbar dan kubur. Jadi ini maknanya kubur tu ada apa? Ada kelebihan. Lafaz hadis seperti ini palsu. Nama tu. Lafaznya hadis sebenarnya sahih sebenarnya. Sahih. Tapi dengan lafaz lain. Ma baina mimbari wa baiti. Raudhatun min riyadil jannah. Sama je. Tukar qabr, qabri dengan baiti. Antara mimbarku dan rumahku. Dan tak mungkin Nabi SAW kata kuburku. Sebab kubur tu belum. Belum wujud lagi. Dia bersama hidup lagi. Yang ada apa? Rumahnya. La ilaha illallah. Ya macam mana? Tang terbongkarnya. Cuba-cubaan mereka nak membohongi umat. Baik. Jadi hukum mencari kubur Nabi SAW secara khusus untuk musafir padanya tidak disyariatkan. Hukumnya haram. Jadi walaupun dia bernazar nak pergi kubur Nabi SAW atau kubur Wali Songo atau mana-mana juga, semuanya haram. Nabi SAW kata la tushaddu rihal, tidak disiap-siapkan untuk berjalan jauh. Ini adalah satu penafian. Tapi adakah maknanya setakat penafian? Tidak. Ini adalah penafian yang membawa makna apa? Larangan. Tidak disiap-siapkan perjalanan jauh. Maknanya jangan siap-siapkan perjalanan jauh. Ini dalil. Bahawa kadang-kadang dalam nas atau dalam bahasa Arab disebutkan penafian. Tidak. Tapi maknanya jangan. Boleh tak contoh? Ada tak contoh lain? Ada. Kalau nak tahu, awak pergi buka content page hadis-hadis, awak tengok daripada la la la la, awak cari la la. La apa la apa la apa, awak akan jumpa. Banyak la kat situ, walaupun penafian, tapi dia adalah larangan. Antaranya Nabi SAW bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la al mar'ati wa khalatiha. Jangan dikumpulkan antara seorang wanita dengan makciknya sebelah bapa, yang dia beradik bapa. Dan jangan dikumpulkan wanita dengan makciknya sebelah mak khalatiha. Saya terjemahkan tadi jangan. Tak. Asal dia la yujma'u, bukan la yujma'. Siapa tahu bahasa Arab tahu kan? Nah, kalau yujma'u dengan dhamma, maknanya dia la nafiah. Tidak dikumpulkan. Tapi adakah maknanya kalau nak buat boleh pasal tak ada larangan? Tidak. Maknanya adalah jangan. Sama juga la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Tidak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak mewarisi orang kafir orang Islam. Tapi maknanya setakat tidak aja penafian. Maknanya melebihi daripada itu. Maknanya jangan orang Islam mewarisi orang kafir. Jangan orang kafir mewarisi orang Islam. Tak ada apa-apa contoh-contoh yang lain. Kadang-kadang syariat gunakan lafaz penafian bukan larangan yang direct kerana mubalaghah. Bila dia kata tidak, maknanya this is not the, pun ini bukan sifat orang yang beriman buat macam ini. Kadang-kadang tu lebih dahsyat, lebih teruk, lagi-lagi keras lagi daripada betul-betul punya larangan jangan. Ya tak? Jadi antara syubhat mereka kata ala hadis itu kata tidak aja kita bermusafir untuk keluar melainkan kepada tiga buah masjid, bukannya larangan. Dia mula lah main apa? Main teori-teori dia, falsafah-falsafah dia. Orang yang hati dia pun berpenyakit ataupun yang lemah iman ni ataupun ilmunya, bolehlah terikut dengan kata-kata seperti ini. Lepas tu kata ini khilaf tu dan sebagainya. Jadi tak kita terangkan dalil-dalil. A'immah arba'ah, empat mazhab mengharamkan bermusafir untuk ke mana? Ke selain daripada tiga buah masjid. Itu kita nak tahu empat mazhab dan termasuk ulama-ulama hadis. Jadi jumhur ulama melainkan sedikit satu dua itu pun mutaakhirin yang kata boleh. Tapi kalau orang itu dia ada penyakit dalam hatinya, dia tak nak tengok yang muhkam, yang jelas, dia ambil yang sama-sama hadis palsu tadi kan. Siapa tak ziarah kubur aku, maka dia telah boikot aku. Ada juga sampai kepada kubur Nabi Ibrahim pun, tak ziarah kubur aku, tak ziarah kubur Nabi Ibrahim, maka dia pun telah gitu. Ha, ni mesti ni travel agent ni kerja lah ni. Sebab dia ada paket umrah, lepas tu apa? Pergi Palestin. Pergi Hebron. Berapa banyak sahabat pergi buat haji. Dan mereka tak ziarah kubur Nabi SAW. Dan asalnya tak ada kaitan antara buat haji ke umrah dengan ziarah Madinah, ziarah Masjid Nabi. Tak ada kaitan. Manasik haji, kalau awak dah buat semua kat Mekah, awak terus balik, tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Sebab kalau betul dia ada kaitan, orang Mekah, problem. Setiap kali mereka nak buat umrah, mereka kena apa? Naik bas pergi Madinah. Dan pergi kubur pula tu. Okey. Adakah cerita ni panjang sikit? Kita apa lagi topik kita? Baik. Masih lagi nombor 5. Bila kita dibolehkan entah, pergi nombor 6 lah. Meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau meminta syafaat di kuburnya. Ini ambil berkat lah dengan kubur, dengan berdoa kepada Rasulullah SAW. Jadi kita dah tahu bahawa agama Islam datang dengan tauhid. Dan tauhid yang paling utama sekali adalah tauhid apa? Ibadat. Iaitu kita esakan Allah SWT dalam ibadah kita. Kita tak sembah kecuali Allah, tak sujud melainkan kepada Allah, tak rukuk melainkan kepada Allah, tak sembelih melainkan kerana Allah, tak bernazar melainkan untuk Allah, dan tidak berdoa melainkan kepada Allah. Bila kita berdoa kepada selain Allah, maka itu bukan tauhid. Dan lawan daripada tauhid, syirik. Dan syirik adalah dosa yang paling besar. Satu-satunya dosa yang kalau orang tak bertaubat, maka tidak akan diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha luas maghfirahnya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Tapi kalau syirik, Allah Subhanahu Wa Taala tak akan ampunkan. Sebab itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah haramkan syurga atas orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Allah telah haramkan syurga daripada orang yang syirik. Jadi macam mana awak boleh minta pada Rasulullah SAW di kuburan ataupun minta syafaat di kuburnya? Dan ini semua adalah ibadat di perkuburan. Apa hukum beribadat di perkuburan? Doa sama ada untuk kubur ataupun untuk kita. Baca Quran di perkuburan, berzikir di perkuburan, ya tidak? Ataupun mengaji di perkuburan. Awak nak belajar ilmu tajwid? Okay, mari kita pergi kubur. Saya ajar awak kat sana. Awak sulah dekat sana. Boleh ke tak boleh? Jadi itu jawabnya. Kubur itu bukan tempat ibadat. Tempat ibadat adalah masjid. Dan Nabi SAW telah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qadri 'ida wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai perkuburan, dan jangan jadikan kuburku sebagai tempat hari raya. Dan selawatlah kepada aku untuk aku, kerana selawat kamu sampai pada aku di mana juga kamu berada. Jadi ini satu larangan dari Rasulullah SAW. Jangan, pertama, jangan jadikan rumah kamu kubur. Apa maknanya? Jadi jangan tanam kat dalam rumah. Memang tak ada orang lah tanam mayat dekat dalam rumah. Tapi itu pun memang tak boleh juga, haram lah. Dalam rumah tak boleh. Satu lagi, apa dia? Jangan kamu tinggalkan beribadat di dalam rumah kamu sampai dia jadi kosong macam di perkuburan. Dan ini dalil bahawa orang faham zaman waktu Nabi SAW sabda kan tu, bahawa kubur ni bukan tempat ibadat. Haram beribadat di perkuburan. Tempat ibadat adalah di masjid-masjid. Dan jangan jadikan kuburku, bukan kubur-kubur lain tu. Secara spesifik Nabi SAW kata, jangan kamu jadikan kubur aku sebagai idan, hari raya, saya terjemah kan. Tapi maksud dia adalah tempat berkumpul. Selalu datang. Dan selalu ni tak mesti hari-hari. Kalau hari-hari lagi teruk. Dan tak semestinya setiap satu jam pergi. Tak juga. Ya mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali, mungkin setahun sekali, mungkin 10 tahun sekali pun. Yang penting dia berulang. Kalau setakat sekali dia tak ada apa-apa. Jadi jangan jadikan dia tempat kita berkumpul. Macam kita buat haji setahun sekali. Jadi boleh dimaksudkan untuk Masjidil Haram dan Masyaril Haram, Mina, Arafah ni semua. Ni semua adalah ini. Jadi ini ada tempat orang berkumpul untuk beribadah di situ. Sebagaimana kita jadikan masjidnya. Baik, tempat-tempat yang kita berkumpul dan khususkan untuk beribadah. Jadi ini larangan dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita disuruh untuk bermusafir pergi ziarah kubur, apa akan berlaku? Peklah tempat dulu. Satu kapal terbang ni berapa ratus orang. Baik, semua akan pergi ziarah kubur tersebut. Apa akan jadi dekat tempat tu? Dia jadi tempat macam hari raya, ramai betul orang datang. Orang kat Madinah je dah cukup biar ramai, apalagi yang daripada luar. Dan jelas ini akan menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan kubur aku hari raya, tempat kita berkumpul sama ada untuk ibadat ataupun untuk makan-makan atau untuk apa-apa saja. Itu banyak ini. Dan solatlah atau yang ni selawatlah. Ucaplah Allahumma salli ala Muhammad tu kat mana juga kamu berada. Walaupun kamu kat bulan. Tak payah kamu pergi ke Madinah kubur aku nak berikan solat dan salam. Sebab apa? Solat dan salam tu akan sampai pada kuri mana juga kamu berada. Jelas. Tak ada sebab kita banyak-banyak pergi kubur Nabi SAW secara khusus. Sebab dalam banyak-banyak kubur, kubur yang paling kata orang tu membahaya, boleh membahayakan apa? Iman seseorang itu, tauhidnya adalah kubur Nabi SAW. Sebab orang biasanya akan mengagung-agungkan kubur Nabi SAW sebab mengagungkan Nabi SAW ke dalam. Dan memang dah berlaku pun. Jadi baik-baik mereka beri solat, selawat dan salam kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka doa, minta terus kepada Rasulullah SAW. Itu pun dah berlaku. Kalau Nabi, kubur Nabi SAW tak boleh kita jadikan tempat kita berkunjung, apalagi kubur-kubur lain. Apa kubur juga tak boleh kita pergi untuk beribadat di situ. Nah, jadi perkara ini saya cerita mafhum. Jadi minta doa kepada Rasulullah SAW, hukumnya syirik. Minta syafaat di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sama ada di kubur ataupun kat mana juga. Dan minta syafaat ini artinya kita minta Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk menyelamatkan kita daripada apa-apa keburukan di akhirat ke ataupun di dalam agama kita dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih kurang macam mana syafaat. Tapi asal syafaat ni adalah Rasulullah SAW mesti berdoa untuk kita. Mesti berdoa untuk kita. Kita doa pada Allah SWT, Nabi SAW pun doa untuk Allah SWT. Maka itulah dinamakan syafaat. Sebab dia dah menggenapkan doa kita. Kalau kita ingat lagi dalam bab tawassul tu, kita ada Nabi SAW diminta oleh orang yang buta untuk doakan untuknya. Kan? Dan Nabi SAW pun suruh dia begini-gini. Lepas tu Nabi SAW pun janji dia akan doa kan? Nabi SAW pun doakan untuk orang itu pun doa dengan doa yang dia ajar kepada Nabi SAW. Dan Nabi pun pasti akan berdoa sebab Nabi dah janji. Jadi orang itu pun baik sembuh. Matanya bebek tak boleh melihat, dapat melihat semula. Yang ini namakan syafaat. Ini di dunia. Jadi sekarang Nabi SAW masih hidup lagi ke tidak? Masih berdoa ke tidak? Itu isu dia. Kalau untuk kita tak ada masalah. Nabi SAW dah meninggal, dah wafat. Jadi oleh kerana itu, hukum orang-orang wafat semua sama aja pada Nabi SAW. Sebagaimana siapa juga tak boleh doa lagi. Tak boleh solat, tak boleh buat apa-apa pun, dah mati. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Betul lah, ni kita semualah faham. Tapi golongan tertentu, mereka faham lain. Ini agaknya fahaman ganjil kot. Mereka kata Nabi SAW masih hidup. Apa dalil? Ada apa dalil yang mereka sebutkan? Antara dalil-dalilnya sahih. Ada yang tak sahih. Kita ambil yang sahih je lah. Yang sahih adalah kias. Kias dengan dalil yang sahih. Allah SWT bila sebutkan tentang kelebihan orang-orang yang mati syahid, jangan kamu sangka orang yang mati syahid ini mati amwata wal ahya'un inda rabbihim yursakun. Bahkan mereka semua hidup, diberi rezeki di sisi Tuhan mereka. Jadi kias dia macam mana? Syuhada hidup di kuburnya kerana dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi-nabi lebih lagi sepatutnya hidup di kuburnya. Boleh? Jadi ni kias. Dalil dia sahih lah. Baik. Walaupun dia kias tentang perkara yang gaib, boleh tahan juga. Okey. Dan tak ada dalil lain lah. Apabila Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang selawat pada atau beri salam pada Rasulullah SAW atau beri salat padanya, akan apa ni, Allah SWT akan kembalikan roh beliau kepadanya dan dia akan menjawab selawat tersebut. Jadi menunjukkan Nabi SAW tak macam orang lain yang dah mati. Jadi roh boleh kembali. Roh kalau kembali macam apa? Hidup lah. Hadis sahih? Hadis sahih. Dan kias dengan peristiwa Isra' Mi'raj apa semuanya. Okey. Jadi jawapan orang-orang yang biasa tu, yang tak ganjil, yang kata orang dah mati, means mati. Mereka kata Allah SWT dah sebutkan Nabi SAW mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sungguh engkau akan mati. Dan mereka juga akan mati. Dalam surah Az-Zumar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalaqtum ala qalbikum. Wa ma tu tidaklah melainkan seorang rasul telah lalu sebelumnya, rasul-rasul. Jadi rasul maknanya apa? Manusia. Apakah bila dia mati atau terbunuh, siapa akan murtad? Jadi menunjukkan Nabi SAW boleh? Boleh mati. Dan tak ada khilaf di kalangan sahabat bahawa Nabi SAW dah wafat. Mula-mula je dia khilaf. Umar bin Khattab, dia keluarkan pedang, kata siapa kata Muhammad mati aku pancung. Mula-mula khilaf. Sebab mereka tak diterima. Tapi lepas tu Abu Bakar tenangkan mereka semuanya dan bacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan dia sebutkan kata-katanya yang masyhur, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Barang siapa yang dulu sembah Muhammad, ketahuilah Muhammad sekarang dah mati. Siapa yang sembah Allah, maka Allah SWT itu hidup dan tak mati. Jadi kalau kamu sembah Muhammad, sia-sia je. Dah bilah. Kami Tuhan dah mati. Kamu boleh hidup. Tapi kalau kamu sembah Allah SWT, Muhammad dah wafat lah. Kita terus sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan Muhammad itu macam orang lain yang dah mati. Kita jalankan syariatnya pada dirinya sendiri. Jadi sebab itu sahabat-sahabat semua sepakat mandikan dia. Jadi tidak. Lepas itu mereka solatkan dia. Cuma diorang tak solatkan jenazah Nabi SAW berjamaah. Semua solat sendiri-sendiri. Itu je beza. Sebab tak ada orang nak jadi imam solat jenazah. Atau ada pemasaran panjang, siapa nak rujuk ke tengok Bidayah Wan Nihayah Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Itu je yang lain. Lepas tu mereka pun menanam Rasulullah SAW. Dan mereka nanam dia di rumah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW suruh buat macam tu. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq, Nabi-Nabi itu ditanam di mana dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia kebetulannya di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha sebelah masjid. Jadi ditanam di situ. Jadi boleh tak kita mandikan orang yang belum mati? Kita sembahyang orang yang belum mati. Kita tanam orang yang belum mati hidup-hidup. Dosa besar. Nabi pula tahu buat macam itu. Buat campak tanah kat badan dia. Buat bungkus dia semua. Itu sahabat-sahabat tu orang paling jahat. Betul tak? Okay. Baik, lepas wafatnya Rasulullah SAW, ada tak mereka pergi kubur Nabi SAW untuk minta sesuatu daripadanya? Macam mana mereka minta kepada Nabi SAW ketika dia masih hidup? Ya? Banyak hadis kita jumpa, sahabat datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu begini, boleh tak aku begitu, boleh tak begini. Kan ada banyak. Pernah tak kita jumpa satu pun sahabat yang pergi kubur Nabi SAW minta-minta kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sekarang ni dah tak hujan dah lama, pergilah minta kepada Allah SWT turunkan hujan kepada kita. Ada tak sekali orang buat gitu? Tak ada. Bahkan yang ada, mereka apa ni, mereka suruh orang lain yang hidup untuk doa untuk Nabi SAW. Ada tak mereka minta pengampunan kepada Rasulullah SAW atau dari Rasulullah SAW doakan tu untuk mereka sebab mereka masih hidup? Tak ada. Tapi pemahaman ganjil kata apa? Ada. Boleh. Dan mereka ada dalil, so-called dalil lain. Mungkin nak pernah dengar, mungkin tidak. Itu ada ayat Al-Quran. Tengok, pemahaman ganjil tak ganjil juga dia pakai Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullah fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kenapa kalau mereka apabila mereka telah menganiaya diri mereka, ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, wastaghfirullah, dan mereka minta ampun kepada Allah. Bila dah jumpa Nabi, minta ampun kepada Allah dan engkau minta ampun untuk mereka, pasti mereka akan dapati bahawa Allah itu tawwaban rahimah, maha pengampun dan maha penyayang. Jadi ini perintah atau anjuran untuk bila nak minta ampun, nak bertaubat, pergi jumpa Nabi SAW. Dan oleh kerana Nabi SAW ikut faham ganjil masih hidup, pergi kubur Nabi SAW. Itulah hujah. Dan terdapat riwayat hatta dalam Ibnu Katsir rahimahullah, dalam Mughni la Ibnu Qudamah, ada riwayat pada ada seorang badui, dia datang ke kubur Nabi SAW dan dia apa? Dia baca ayat ni dan kata, sekarang aku datang kepada engkau dan aku minta ampun kepada Allah SWT, engkau mintakan ampun untuk aku. Dan kononnya dia nampak dalam mimpinya ke, saya tanya dalam mimpi ke apa, bahawa Allah telah mengampunkan dosanya. Jadi ini antara hujah-hujah mereka. Jadi kalau kita lihat ayat tadi, ikut fahaman yang tak ganjil, ayat tu tak ada kena-mengena dengan apa? Dengan pergi kubur Nabi. Ayat tu turun berkaitan dengan orang-orang munafik, yang mana bila mereka ada berselisih pendapat, khususnya antara seorang Yahudi dengan seorang Islam, mereka apa ni? Mereka nak berhukum dengan apa? Dengan tauhid, dengan tok bomoh ke dengan mana. Lepas tu Nabi SAW ataupun mereka ni dilarang, dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah mereka apa ni, pergi jumpa Nabi SAW. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Mereka tidak beriman sampailah mereka jadikan engkau hakim terhadap apa yang berselisih di antara mereka. Kemudian taklah mereka menerima apa yang kau putuskan, dan tak ada pun sedikit dalam hati mereka kesempitan, dan mereka serahkan kepadamu taslimah. Jadi cerita ayat itu adalah berkaitan dengan apa ni? Jumpa Nabi SAW, masanya untuk apa ni? Untuk jadikan dia hakim. Dan tak boleh berlaku melainkan ketika Nabi SAW hidup. Dan mereka dah buat salah tu, jadi hendaklah mereka minta maaf pada Allah SWT dan minta maaf pada Rasulullah SAW, minta Rasulullah SAW doakan untuk mereka. Itu yang ayat itu turun. Ia tak ada kaitannya dengan pergi kubur Nabi SAW. Baik, taruhlah kalau itu fahaman betul, bukan ganjil. Kenapa sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat tak ada buat dosa ke? Banyak buat dosa juga. Tersilap sana, tersilap sini. Ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang apa. Tak banyak tapi ada. Ada tak seorang pun dari mereka apabila wafatnya Rasulullah SAW berdiun-diun datang dan bertaubat di kubur Nabi SAW? Ataupun zaman tabi'in, zaman lepas tabi'in, zaman Imam Syafi'i, zaman Imam apa pun, ada tak mereka berdiun-diun datang kubur Nabi SAW? Awak cuba bayangkan, kat dalam dunia ni tak ada orang yang tidak berdosa. Kalau disyariatkan, disuruh kita pergi kubur Nabi untuk ekspres kita punya taubat, apa jadi kat kubur? Sekali lagi dia akan jadi apa? Tempat berkumpul. Aidah. Sedangkan Nabi SAW kata, jangan jadikan kubur aku tempat berkumpul. Jadi ada pun kisah orang Badui, orang Badui ni cerita. Orang Badui bukanlah Nabi yang dapat wahyu. Mungkin dia buat gitu kerana istihad dia, kerana fahaman dia yang salah. Tapi mungkin juga betul mimpi dia jumpa tu. Ya, apa ni, terkabul apa yang dia hajatkan ya. Mungkin juga. Sebab Allah SWT mungkin kabulkan seorang itu walaupun dia punya perbuatan salah, itu tak mustahil. Jadi itu bukan dalil bahawa apa yang mereka lakukan itu disyariatkan. Ada permasalahan dalam bab ini, ziarahi atau mengambil berkat daripada kubur Nabi SAW untuk berdoa ataupun minta syafaat dan sebagainya. Satu faedah daripada Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau telah berkata dengan kata-kata yang penuh bijaksana. Beliau kata macam ni, kalau disyariatkan untuk ambil berkat ataupun ada kelebihan di kubur Nabi SAW untuk kita beribadat di dalamnya, tentulah akan dibukanya rumah Aisyah radhiyallahu anha, hujrah, supaya orang boleh apa? Senang masuk dan beribadat, solat ke apa kat situ, baca Quran kat situ. Kenapa dia kata gini? Sebab mengikut sejarah, rumah Aisyah radhiyallahu anha tak dibuka, di lock, di kunci. Sahabat-sahabat yang buat, bukan orang lain buat. Tak boleh masuk kubur Nabi SAW. Nak masuk kena panjat daripada atas. Kenapa nak masuk? Maintenance je lah, sapu-sapu ke apa. Mereka kalau nak ziarah, terus-terus ziarah daripada luar. Sebab tu kita jumpakan kat internet kan, ada sarban, ada apa semuanya dekat tu. Siapa yang boleh masuk ke dalam? Tak pernah dibuka. Yang kita nampak tu bukan dia punya kubur tu. Baik. Dan kalau betul bagus, kenapa nak ditutup? Kan bagus masuk. Sahabat-sahabat tutup sampai sekarang. Tapi yang dibuka adalah sebelah dia apa ni? Masjid Nabi SAW. Dan Nabi SAW suruh apa? Solat kat masjid dia. Antara yang lagi bagus dekat Raudhah tu. Itu kan masjid. Dan ini bukti bahawa kelebihan untuk beribadat adalah di masjid rumah Allah, bukannya di kuburan. Satu perkara lagi, nombor 6 ataupun nombor 7. Okey. Baik. Yang tentang syafaat pula, mereka kata kita boleh minta syafaat dari Nabi SAW. Yang pertama sebab Nabi hidup, itulah dah ceritalah. Dan mereka kiaskan dengan syafaat kubra, iaitu syafaat Nabi SAW di hari kiamat. Itu pasti berlaku, betul tak? Janji. Itulah maqam mahmud. Jadi sekarang kita minta daripada sahibu syafaat, memang yang boleh kasih syafaat, confirm boleh kasih syafaat, apa salah ni? Kemudian kita pergi kat kubur dia, sebab Nabi SAW hidup, dia boleh apa ni, kat dalam kuburnya dia boleh minta syafaat untuk kita. Okay, apa jawapan? Kita katakan kisah syafaat Al-Kubra itu bila dia berlaku? Sekarang di dunia ataupun di hari kiamat? Di hari kiamat. Pernah tak ada satu anjuran dari Rasulullah SAW untuk minta syafaat daripada aku ketika aku mati? Bukan di hari kiamat. Tak ada. Sebab tu tak ada satu orang sahabat pun minta syafaat daripada Rasulullah SAW selepas wafat Nabi SAW. Sama ada di luar kubur ataupun di dalam perkuburan. Jadi mereka minta semua dari kiamat. Bukan mereka minta sebelum hari kiamat, iaitu masih di dalam dunia lagi. Saya sebenarnya berazam juga nak tuliskan hujah-hujah tu semua, tapi dah terlampau banyak. Kalau tulis memang macam tulis kitab. Kita tengoklah bulan Ramadan ni kalau free, nanti kita buka kelas balik. Ada benda yang siap ke apa kan. Ini tetap azam. Baik, satu lagi perkara adalah meminta doa, melakukan sebahagian ibadat di kubur baginda SAW. Biasa ini pun kita dah sentuh. Ini semua tidak disyariatkan walaupun Nabi SAW itu adalah Nabi. makhluk yang dicipta, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita katakan dilarang oleh Rasulullah SAW, jangan jadikan kubur aku tempat berkumpul ibadat. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kenal kan Imam Malik? Dia imam kat mana? Madinah. Alim Madinah. Reference untuk orang-orang di Madinah dan luar Madinah sebenarnya. Dia paling tak suka kalau orang kata zurtu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menziarahi kubur Nabi. Imam Malik kalau dengar dia marah. Jangan kata aku telah aku telah zurtun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah ziarah Nabi. Dia menunjukkan bahawa dia tak pernah dengar orang-orang sebelum dia selalu sangat ziarah kubur Nabi SAW. Dan menganggap bahawa ziarah Nabi SAW sebagaimana ziarah Rasulullah SAW ketika dia masih hidup. Dan dia Imam Malik rahimahullah ta'ala, orang yang paling sayang ataupun paling tahu tentang hukum mahkam kaitan dengan ziarah kubur ini. Dan dia berkata kalau nak ziarah kubur Nabi SAW, kita solat dulu jalan masjid, bukan kat kubur. Lepas tu kita pergi dan kita beri salam kepada beliau, assalamualaikum ya Rasulullah, itu pun dah cukup. Kalau nak tambah lagi apa semuanya, sikit-sikit tak apa. Kita lakukan dari Ibn Umar, lepas tu beri salam kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah, pergi kat sebelah. Kalau Ibn Umar, dia kata assalamualaikum ya Abadi, sebab tu adalah bapak dia, Ibn Umar, anak kepada Umar bin Khattab. Dan lepas tu dia hadap kiblat, ya doa agar untuk apa ni, untuk mereka. Lepas tu jalan. Itu yang dilakukan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi jelas tidak seperti yang kita lakukan sekarang, duduk lepas tu baca Quran, baca Yasin, tahlil dan sebagainya, angkat tangan berdoa menghadap kepada kubur. Jadi ini semua tidak disyariatkan. Perkara yang ke-8, menyapu-nyapu kubur atau menciumnya. Jadi ini kita tak payah cakap panjang lebar. Kita nukilkan daripada ulama bermazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi telah berkata, yukrahu mas'uhu bil yadi wa taqbiluhu. Dibenci menyapu kubur Nabi dengan tangan dan menciumnya. Yukrahu. Balil adab an yab'uda minhu kama yab'uda minhu law hadara fi hayatihi. Bahkan adabnya adalah hendaklah kita ada distance antara kita dengan kubur Nabi SAW, sebagaimana kita akan jauhkan sikit diri kita bila Nabi SAW masih hidup. Kalau hidup betul-betul kita kat dekat Nabi SAW, sapu-sapu dia, itu kan bukan adab. Jadi kita jauh sikit, sepatutnya macam itu kalau nak kiaskan. Hadza huwa as-shawab wa huwa alladhi qalahu al-ulama wa atbaqu alayh. Dan inilah yang benar dan inilah yang dikatakan oleh ulama dan mereka mengamalkannya. Ini Imam Nawawi rahimahullah, saya tak rasa dia pemazhab ganjil. Nah. Kalau anak ulama lain, kita nukilkan satu lagi. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juzuk pertama ke surat 271, dia kata innahu adatun nasara wal yahud. Ia adalah adat orang-orang Nasrani dan Yahudi. Apa dia? Sapu-sapu kubur dan cium-cium kubur. Baik. Jadi cukup saya rasa nukilan ini untuk menerangkan tentang apa yang mereka lakukan. Sekarang mereka dah tak boleh sapu-sapu kubur Nabi SAW. Jadi mereka sapulah kubur Tok Guru, Tok Wali, Habib sana, Habib sini, makam sana, makam sini. Jadilah. Kalau kubur Nabi SAW, mereka dapat sapu, dia punya gate yang mana macam emas tu pun jadilah. Penuh Nabi berkat. Jadi lihat bagaimana mengambil berkat dengan badan Nabi SAW, dengan bekas Nabi SAW ketika dia hidup, waktu ketika dia wafat, sampai kepada apa? Ambil berkat daripada kubur. Kiasnya adalah dalam kubur tu ada siapa? Badan, jasad yang diberkahi. Jadi kubur tu pun dapat rasakan dia punya apa? Barakah. Tanah kan? Ha, dia dah bersama dengan tanah. Tanah dekat luar tu pun ada barakah. Ini semua adalah kias dengan akal sahaja. Yang berikutnya adalah karya yang panjang, iaitu bertabarruk ambil berkat dengan tempat-tempat yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atau solat padanya. Boleh ke tak boleh ambil berkat macam tu? Kalau kata boleh, betul. Kalau kata tak boleh pun, betul. Okay, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di masjid, awak pun pergi masjid nak solat, boleh tak boleh? Boleh, sunnah. Nabi SAW lepas tawaf, dia akan solat kat mana? Belakang mana? Maqam Ibrahim. Boleh tak kita pergi kat Maqam Ibrahim untuk solat? Boleh. Nabi SAW sa'i Safa Marwah. Nabi doa kat situ, betul tak? Kat atas sofa. Boleh tawaf doa kat atas sofa? Boleh ya? Lepas Nabi SAW lempar jamrah, Nabi SAW doa kan? Boleh tak doa kat situ? Boleh. Dekat Masyaril Haram, dekat Arafah. Boleh. Jadi bila yang tak boleh? Nabi SAW pergi Masjid Quba setiap minggu. Boleh tak kita pergi Masjid Quba dan solat kat situ sebab Nabi solat kat situ? Jawabnya boleh. Tetapi di sana ada keadaan lain. Nabi SAW pernah solat dekat rumah ni. Kan pernah Nabi SAW dijemput oleh sahabat solat kat sini. Aku nak jadikan tempat ni musalla. Baik. Jadi kita pun pergi kat situ untuk solat. Boleh tak boleh? Nabi SAW kat tengah jalan safar, dia ada solat kat pokok ni ke apa ke, awak pun solat kat situ. Atau Nabi SAW pernah duduk kat bawah pokok ni, pernah tidur kat bawah pokok ni, awak tidur kat situ. Nabi SAW tinggal kat rumah ni, kat Mekah, dia dilahirkan kat situ. Awak pun cari tempat maulid Nabi SAW tu kat Mekah, dan awak pun beribadat kat situ, ambil berkat atau pegang dan sebagainya. Nabi SAW minum daripada perigi tertentu, awak pun pergi kat perigi tu, awak minum. Ini antara keadaan-keadaan ambil berkat dari tempat yang Nabi SAW ibadat padanya ataupun pernah duduk kat situ. Jadi jawab kita macam ini. Asalnya perbuatan Nabi SAW kita ikut. Kalau memang dimaksudkan, oleh Rasulullah SAW untuk beribadah di situ. Dan kenapa kita ikut? Sebab mengikut sunnah Rasulullah SAW. Nabi SAW tawaf tak? Dan bila tawaf, Nabi SAW akan sampai kat rukun Yamani, dia akan apa? Dia akan sapu rukun Yamani. Boleh tak awak pun ikut sapu? Boleh, bagus. Nabi SAW sampai ke Hajar Aswad, Nabi SAW akan cium Hajar Aswad. Boleh tak awak cium Hajar Aswad tu? Jawabnya boleh. Tapi rukun-rukun lain awak tak buat, kenapa pula? Sebab Nabi tak buat. Kalau dekat rumah dan sebagainya, lagilah patutnya kita tak sapu sana, tak sapu sini. Jadi kenapa kita buat? Kita sapu rukun Yamani, kita cium Hajar Aswad dan sebagainya. Sebab Nabi SAW buat dan sengaja buat. Dimaksudkan sebagai satu ibadah. Jadi kita pun ikut kerana ikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu dengan kaedah. Kita ikut Nabi SAW, kat mana dia solat, kat mana dia buat ibadat ni, sebagaimana dia lakukan, sebab ikut sunnah. Bukan sebab ambil berkah. Bezanya adalah ikut sunnah dengan ambil berkah. Sebab tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mesti dah dengar ni, bila dia cium Hajar Aswad, apa dia kata? Inni a'lamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa' law ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Aku tahu bahawa engkau ni setakat batu, engkau tak boleh beri manfaat dan mudarat, kau tak boleh beri manfaat. Kalau bukan kerana aku telah lihat Rasulullah SAW mencium engkau, aku pasti tak cium engkau. Jadi kenapa dia cium? Dia lihat Rasulullah SAW cium. Apa maknanya? Dia nampak Nabi SAW buat, dia buat. Ini namanya ikut. Ikut kerana sunnah, bukan ambil berkah. Kalau ambil berkah, dia akan cakap lain. Engkau ni ada berkah dan sebagainya, sebab itu aku pun cium engkau. Dia takkan cakap macam tadi. Engkau ni batu je, betul tak? Dan kalau ada berkah, tak payah tunggu Rasulullah SAW Cium ke tak cium? Sebab dah memang ada berkah, kita ambil aja. Jadi ini hujah ataupun kaedah dalam bab ini, iaitu tempat-tempat yang Nabi SAW duduk atau solat dengan bekas tapak kaki Rasulullah SAW, dengan air yang Nabi SAW pernah minum perigi itu. Jadi perigi itu sampai sekarang 1400 tahun ambil berkat dengan apa, minum air daripada perigi itu. Ini macam perigi yang tu agak kat Melaka. Ada sampai macam itu. Bahkan lebih teruk daripada tu, cincin Nabi SAW. Oh tahu kan, wafat Rasulullah SAW, Abu Bakar pakai. Wafat Abu Bakar, Umar pakai. Lepas tu Osman pakai. Lepas tu satu hari dia apa, jatuh dalam perigi. Nama perigi dia tu apa? Aris. Perigi Aris. Kita pun ada Mat Aris dan sebagainya kan. Dia perigi Aris. Satu perigi kat Madinah. Ada orang cakap disunatkan untuk minum air daripada perigi Aris. Sebab apa? Cincin Nabi jatuh ke dalam. Subhanallah. Pernah ke sahabat buat tu? Sampai macam itu. Dan ini bukan kat Singapura, ini bukan dekat Nusantara, ini orang-orang Arab cakap. Cerita barakah ni kecoh dekat sana. Diorang kat sini, ustaz-ustaz kat sini cuma apa, cuma kopi je dan orang sampai kan. Baik. Sebab apa, dekat sana bila diorang nak buka, nak besarkan tempat Mekah, Madinah ni, diorang robohkan tempat-tempat sokol yang bersejarah. Bising orang-orang sana. Antaranya sebabkan historical monument. Ada yang disebabkan apa? Ambil berkat daripada tempat-tempat tu. Marah betul diorang. Macam biasa lah. Ada pun ulama-ulama sana mengatakan tidak ada apa-apa barakah pun dengan tempat-tempat yang Nabi SAW pernah tinggal situ, duduk situ. Dan dalilnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah satu hari dia balik daripada Mina. Tak tahu kita dah baca belum kat sini. Dia balik daripada Mina, dia solat subuh. Sampai apa yang dia baca dalam solat subuh tu, benda solat surah pendek aje. Kemudian lepas solat, dia dapati orang semua keluar macam nak pergi satu tempat. Jadi Umar bertanya kepada orang kat depan, siap ke mana dia nak pergi? Oh, diorang nak pergi tempat tu sebab apa, Nabi SAW pernah solat kat situ. Diorang nak apa-apa agak-agak tu? Kenapa diorang nak solat kat situ? Ini bukan kena ikut sunnah, ini nak kena apa? Ambil berkat, betul tak? Terus Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya telah binasanya umat sebelum kamu kerana apa ni, mereka apa ni, jadikan tempat bekas-bekas nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau kat mana pun kamu berada, kamu solat. Tapi kalau kamu kebetulan ada kat tempat-tempat yang Nabi SAW pernah solat, maka solat. Jangan sengaja maksudkan tempat itu untuk solat kerana ambil berkat. Tak ada. Dan Umar bin Khattab cakap ni depan khalayak ramai. Dan ni ingkar daripada Umar bin Khattab di depan para sahabat. Dan inilah kefahaman yang sepatutnya kita ikut. Dan satu lagi peristiwa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pohon Hudaybiyah. Asy-syajarah ada dalam Al-Quran. Iaitu pohon Hudaybiyah tu kan dekat apa ni, nak sampai ke Mekah. Mereka berhenti di situ sebab apa, mereka ditahan oleh orang-orang Quraisy daripada memasuki Mekah untuk buat umrah. Jadi ketika mereka tunggu di situ, mereka berbaiat kepada Nabi SAW dan juga untuk mempertahankan Uthman bin Affan. Lebih kurang macam itu cerita dia. Di bawah syajarah, tahta syajarah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridai atas orang-orang yang beriman ketika mereka membaiat engkau, wahai Rasulullah, di bawah pohon tu. Pohon tu lepas wafat Nabi SAW masih ada tak? Masih ada. Wafat Abu Bakar masih ada. Sampai zaman Umar ada. Tapi zaman Umar, orang dah buat macam-macam cerita kan? Pohon tersebut. Orang dah start datang situ untuk apa? Ambil berkat. Macam mana? Beribadat kat situ. Doa kat situ. Mohon-mohon sesuatu dekat situ. Tapi masih mohon pada Allah SWT. Saya tak rasa ada yang syirik dengan Allah SWT kat situ. Jadi apa yang dibuat oleh Umar bin Khattab, mula-mula dilarang. Lepas tu tengok tak jalan juga, dia perintahkan untuk apa ni? Ditebas. Kenapa agak-agak? Untuk memotong akar syirik. Sebab ni adalah perkara yang dilarang. Kalau betul ada berkat, Nabi SAW ada kat situ. Dia duduk kat bawah pokok tu. Kenapa tak boleh kita buat kat situ? Kita tak boleh beribadat di situ. Menunjukkan bahawa tidak ada berkahnya. daripada ini tempat-tempat yang diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu berkaitan dengan tempat-tempat. Nanti di situ pula ada berkaitan dengan masa-masa kelahiran Nabi lah. Baik, tentang Isra' Mi'raj, tentang hijrah Nabi dan seumpamanya, boleh tak berbekat dengan waktu-waktu yang istimewa itu. Nah, itu tak sempat lah, itu kena tunggu lepas puasa, lepas hari raya lagi. Nah, ada apa-apa soalan? Bagaimana nak jawab soalan tentang roh yang masih ada di alam dunia berkumpulkan kitab roh Ibn Qayyim? Apa ada dalam kitab? Apa syubhat ni? Roh yang ada kat alam dunia. Ada roh yang ada. Roh yang masih ada dalam di alam dunia. Ada hadisnya macam tu. Tak tahu saya, wallahu a'lam. Roh ada di mana pun kita tak tahu. Yang kita tahu roh tu dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi dia ada di alam lain sepatutnya. Sebab dunia ni bukan alam roh. Dia adalah alam apa? Alam orang hidup, alam jasad. Roh adalah alam lain. Sebab jasad ni dah tak ada kat atas bumi. Kenapa dia roh dia kat atas? Jasad dia kat mana? Dalam tanah. Asal roh dia masih kat atas? At least dia ikutlah kat dalam. Tapi kalau dia ikut dalam, dia hidup kat dalam kan? Jadi maknanya dia ada, kalau kat atas ke kat mana ke, dia di alam lain. Semua orang tahu bahawa orang tu bila mati, dia ada di alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atun. Dan di belakang mereka tu ada barzakh sampai mereka dibangkitkan. Dan kita tahu bahawa ada nikmat pada apa ni, dan azab di dalam kubur. Dan kita tahu bahawa dia dengan rohnya sekali, kita tak tahu pula roh tu boleh naik atas dan sebagainya. Wallahu a'lam apa yang dalam kitab tersebut. Itu asal. Itu asalnya. Baik, kalau syubhat dia bahawa kalau kita hidup, syuhada hidup kat bumi, apa ni, di apa ni, selepas mereka mati mereka masih hidup. Adakah maknanya bahawa mereka masih boleh buat kerja, masih boleh doa pada Allah Subhanahu taala dan sebagainya? Jawab kita, asalnya tak boleh kiaskan kehidupan di barzakh dengan kehidupan di dunia. Kita tak boleh kata orang masih makan, minum, masih berkahwin, masih beranak pinak dan sebagainya. Lepas tu solat, doa dan seterusnya sebagaimana mereka buat di dunia. Mereka masih sakit, masih sedih, masih gembira. Asalnya tak ada tu semua. Macam mana pun kita tak nak cakap, sebab ini perkara yang gaib. Yang penting dia tak sama. Yang penting tak sama. Dan lebih penting daripada itu, kita tidak disuruh untuk minta sesuatu daripada roh. Asalnya kita berikan pada roh. Yang kita doa pada Allah SWT untuk selamatkan roh-roh itu. Sekarang macam mana pula kita minta pada roh? Awak tengok ya, Quran kata syuhada itu hidup kan? Pernah tak sahabat-sahabat pergi syuhada Uhud minta daripada Hamzah dan Nabi Talib? Dekat bawah boleh dengar pasal dia hidup. Ya Hamzah, mintakanlah ampun untuk aku. Pernah tak kamu dengar itu? Tak pernah. Nabi SAW pun tak pernah buat gitu. Nabi SAW masih hidup tak? Ketika syuhada banyak kan, kat Badar, kat mana-mana, dia tak pernah pun datang jumpa diorang ataupun suruh sahabat-sahabat minta syuhada-syuhada didoakan untuk mereka. Bahkan pernah Nabi SAW dalam hadis sahih anjurkan sahabat-sahabat untuk minta doa daripada Uwais Al-Qarni. Pernah dengar cerita? Ini hadis yang sahih bahawa ada di kalangan tabi'in, dia adalah tabi'in yang paling baik. Maka kalau kamu sempat jumpa dia, minta dia doakan untuk engkau. Jadi Umar bin Khattab selalu tanya-tanya, ada tak orang nama Uwais? Tapi orang tak pernah kenal Uwais ni. Pernah dia datang daripada daerah mana entah, saya lupa, Yaman ke Mekah ke. Akhirnya dapat juga kenal. Dan Umar bin Khattab minta doa daripadanya. Lihat, Rasulullah SAW tahu Quran itu turun bahawa syuhada Uhud tu hidup. Kalau boleh minta apa ni doa, pergi minta dengan syuhada lagi bagus. Sebab dia sahabat dan dia syuhada. Tapi Nabi SAW suruh minta kepada orang yang hidup, Uwais Al-Qarni. Menunjukkan bahawa tidak disyariatkan untuk minta kepada orang yang mati. Okay, jadi asalnya mereka tahu ke tak tahu apa yang kita cakap dengan orang-orang yang mati. Sama dia hidup macam mana hidup syuhada ataupun dia mati macam orang lain mati. Boleh tak dia dengar apa kita cakap? Tak boleh. Dia tahu tak kita siapa? Asalnya tak boleh. Saya katakan macam ini. Nabi SAW sendiri ketika dia masih hidup, dia tak tahu siapa yang munafik, siapa yang tak munafik. Dia tak tahu pun ada orang nak bohong dia kadang-kadang. Dia ambil yang zahir sahaja. Dia sama macam Nabi-Nabi lain. Nabi Isa pada hari kiamat nanti akan ditanya, "A'anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Adakah kau wahai Isa pernah suruh orang jadikan aku dan ibu aku dua tuhan selain Allah? Maka apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. Maha suci engkau, aku tak akan cakap apa yang tak ada hak aku cakap. Maknanya aku tak suruh orang buat gitu. Lepas tu dia kata, ma qultu lahum illa an ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku hanya suruh mereka sembah Allah Tuhan aku dan Tuhan kau. Tak pernah aku suruh dia sembah aku dan sembah mak aku. Tapi bila aku meninggal dunia, falamma tawaffaitani, atau lepas kau angkat aku, Nabi Isa tak mati kan, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, maka engkau yang jadi pemeriksa atas amalan mereka. Nabi Isa yang memang tak mati itulah, confirm tak mati, tak masuk kubur pun, dia tak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Lalas mereka apa ni? Sembah dia, jadikan dia anak Tuhan, jadikan dia Tuhan, jadi ibu dia Tuhan. Dan itu hadis yang ada di dalam kisah Al-Hawq, yang ini telaga Rasulullah SAW. Hari kiamat kelak, orang akan apa ni, ada satu kaum akan datang nak bagi kan, nak minum daripada telaga Rasulullah SAW. Nabi SAW dah tunggu dah, nak kasih diorang air. Tapi tiba-tiba ada golongan yang ditahan, tak dapat masuk. Jadi Nabi kata, ashabi-ashabi ni sahabat aku. Dia kenal, Nabi SAW kenal ni. Sekali kata malaikat, la ta'rifu atau la ta'lamu ma'ahdatu ba'dak. Kau tak tahu apa yang mereka dah ada-adakan selepas engkau. Ada tu yang murtad. Ni dalil Nabi SAW pun tak tahu. Hatta hari kiamat kelak pun Nabi SAW tak tahu apa yang berlaku. Macam mana kita boleh datang kubur dia dan minta itu minta ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dia tahu, yang ada dalil dia tahu. Lain semua tak boleh dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada apa lagi? Dah. Kita kalau ni kita ni panjang lebar. Sebenarnya ada satu kitab. Nama kitab tu Hakikat Tawassul dan apa-apa lagi. Kitab tu ditulis oleh orang Arab lah. Dan diterjemahkan oleh orang kita, Singaporean. Tapi tak tahu ada jual lagi, print lagi ke tidak. Dan dalamnya penuh dengan dalil-dalil sokol tentang bolehnya tawassul yang kita dah cakap kemarin, tentang ambil berkat ni, minta syafaat tu dan sebagainya. Penuh kitab tebal. Saya yang terfikir dah apa tu. Pasal kita tu tak tahu dah jual ke tidak. Kita nak go through pelan-pelan, kita lihat dalil-dalil mereka. Awak akan terperanjat siapa yang terjemahkan kitab. Baik. Jadi kita berhenti di sini dahulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.